Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. تلنجدكن مبجة بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأحيار في شرح جوامع الأخبار yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kali ini hadis yang ke-29, melanjutkan, sudah masuk pada hadis ini, kita lanjutkan penjelasan dari beliau. Hadisnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, dikatakan apa yang 6 itu wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, idza laqitahu fasallim 'alaihi. Apabila engkau menjumpainya, engkau menjumpai seorang muslim, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia, seorang muslim itu, mengundangmu, fa'ajibhu, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu, ucapkan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit, maka jenguklah, tengoklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila mati, maka ikuti jenazahnya. Hadis rawahu Muslim. Pada kesempatan yang lalu sudah kita baca, idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, hakul muslim yang pertama, yaitu apabila engkau menjumpainya, ucapkan salam kepadanya. Yang ini merupakan, salam ini merupakan keindahan kebaikan Islam. Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Syarat masuk surga harus beriman. tanpa iman tidak akan masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan bisa beriman. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Imannya itu akan kurang, tidak sempurna apabila kalian saling membenci. Apabila kalian tidak mencintai, saling mencintai, tidak akan bisa beriman secara sempurna. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan pada sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan bisa saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Salam ini merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan sesama muslim itu akan saling mencintai. Akan saling mencintai. Apabila saling mencintai akan bisa sempurna imannya seseorang. Apabila imannya sempurna maka akan masuk surga. Nah, kemudian kali ini yang kedua. Hakul muslim yang kedua atas muslim yang lainnya. Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila mengundangmu maka penuhi panggilannya. Ay da'aka li da'wati ta'amin wa syarabin. Fajbur khatir akhika alladhi adla ilaika wa akramaka bidda'wah. Yang dimaksud di sini adalah apabila seorang muslim mengundangmu untuk undangan makan dan minum. Ini dikhususkan apabila walimatul ursh. Maka penuhi undangannya, wajib. Fajbur khatir akhika, berikan, senangkan hati saudaramu. Senangkan hati saudaramu. Alladzi adla ilaika, yang telah berbuat baik kepadamu. Wa akramaka, yang telah memuliakanmu. Bidda'wah, dengan undangan. Dengan memberikan undangan. Jadi dia mengundang kita, ini berarti kita ini adalah orang yang ada harganya, ada sesuatu yang besar di sisinya, sehingga dia mengundang kita. Berarti kita dimuliakan. Maka kita balas dengan memenuhi undangannya. Illa ayyakuna laka udhrun, kecuali apabila engkau ada udhur. Apabila kita ada udhur maka dia tidak bisa datang. Ada syarat-syaratnya kita mendatangi undangan tersebut. Di antaranya adalah muslim, seorang muslim. Yang mengundangnya adalah seorang muslim. Apabila yang mengundangnya bukan muslim, maka tidak perlu mendatanginya. Kecuali apabila ada maslahat. Misalkan dengan kita mendatanginya, dia akan hatinya akan luruh untuk mau masuk Islam, untuk baik kepada Islam. Maka kita penuhi. Sebagaimana Nabi SAW juga memenuhi undangan dari orang Yahudi untuk makan. Nabi SAW mendatanginya karena ada maslahat. Kalau tidak ada maslahat, tidak perlu memenuhi undangannya. Demikian juga undangan tersebut bukan undangan yang terkandung di dalamnya maksiat. Kalau ada kemaksiatan, maka tidak perlu kita memenuhinya. Apabila kemaksiatan tersebut kita bisa merubahnya, misalkan kita adalah orang tuanya, atau kita adalah tokoh di situ, apabila kita datang, kita katakan, jangan diadakan seperti ini, jangan diadakan musik-musik misalkan, kemudian dia mau, nah boleh, kita wajib datang. Berarti di situ ada kemaksiatan, kita justru wajib datang karena kita bisa menghilangkan kemaksiatan tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa menghilangkan kemaksiatan tersebut, kita tidak perlu datang. Namun apabila ada maslahat, berarti kita tetap datang. Ada maslahat. Apabila kita tidak mendatangi, akan dicap sebagai orang yang tidak bisa hidup sosial dan sebagainya. Justru akan merusak. Kalau ngundang Lombok ini gak akan datang. Ini akan jadi merusak nama baik kita. Wallahu a'lam shawab. Itu diantara syarat-syaratnya. Muslim yang mengundangnya dan juga tidak ada kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, qauluhu idza tansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihati dia. Ai idza tasaraka fi amalin minal a'mal. Apabila dia meminta saran kepadamu tentang satu pekerjaan, hal ya'maluhu amla, apakah dikerjakan atau tidak. Dia meminta pendapat kepadamu, kerjakan apa tidak ini, saya mau menghadapi permasalahan ini, dikerjakan apa tidak. Fansahlahu, maka nasihati dia. Bima tuhibbuhu linafsika, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Bagaimana ketika amalan itu baik, fa in kana al-amalu nafi'an min kulli wajhin, apabila amalan itu baik, pekerjaan itu baik dari segala sisinya, pekerjaan itu bermanfaat, fahusuhu ala fi'lihi, maka anjurkan dia untuk melakukannya. Bagaimana ini amalannya, bagaimana saya kerjakan apa tidak. Kemudian kita melihat bahwa itu adalah amalan yang baik dari segala sisinya, amalan yang bermanfaat, maka kita justru menasihatinya untuk lakukan. Lakukan saja, itu baik. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apabila akan melakukan perkara yang bermanfaat, justru kita menasihati agar melakukannya. Wa in kana mudirran fahadzirhu minhu. Jika madarat, jika berbahaya, kita tahu itu apabila diamalkan, apabila dilakukan akan membahayakan, maka peringatkan dia dari perbuatan itu, jangan kau lakukan. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, kalau apabila kita melakukan, kita akan mendapatkan madarat, akan membahayakan diri kita, maka kita pun menasihati dia, jangan melakukan itu, bahaya. Peringatkan dia. Fahadzir minhu. Fahadzirhu minhu. Wa in ihtawa ala naf'in aw wa dararin fashrah lahu dhalik. Apabila ada dua kemungkinan, bermanfaat dan madarat. Apabila melakukan ini, ada dua kemungkinan, mendapatkan manfaat dan mendapatkan madarat. Maka perlu dijelaskan secara rinci. Apabila kamu melakukan begini, begini, nanti akan mendapatkan manfaat. Tapi kalau melakukannya seperti ini, maka kamu akan mendapatkan kerugian, akan membahayakan dirimu sendiri. Dia harus dijelaskan. Seperti orang yang sudah dewasa mau membeli HP. Nah, HP itu ada manfaat, ada madarat. Jelaskan manfaatnya, jelaskan madaratnya. Kedua-duanya. Atau kita katakan lihat orangnya. Ini kelihatannya kecondongannya kepada kemaksiatan. Kita nasihatkan tidak perlu beli HP Android. Berbahaya. Nanti kamu bisa futur. Jauh dari taklim. Jadi fasrah lahu dhalik. Wawazin bainal masalih wal mafasid. Timbang antara maslahatnya dan mafsadatnya. Ini yang baik seperti ini, ini yang jelek seperti ini, bahaya. Ditimbang. Kalau menurut kita dia ini akan berbahaya menggunakan ini, mengamalkan ini, maka kita menyarankan agar tidak perlu. Begitu. Wa kadzalika idza syawaraka ala muamalati ahadin minan nas. Demikian juga apabila seseorang meminta pendapat, memberikan meminta pendapat kita, dia bermusyawarah dengan kita tentang seseorang, tentang dia akan bermuamalah dengan seseorang minan nas. Bagaimana ini? Seorang datang kepada saya akan lakukan kerjasama seperti ini, seperti ini. Kalau kita tahu orang itu baik, kita katakan, jelaskan. Tapi kalau kita tahu dia tidak baik, jelek, ya kita tahdir, kita peringatkan, hati-hati. Jangan jadi yang kedua kalinya. Jadi jangan jadi orang yang kedua sebagai orang yang dirugikan. Au tazwijihi, atau untuk menikahkan dengan ada orang datang kepada kita meminta pendapat dari kita, bagaimana kalau si A kita nikahkan dengan akhwat ini. Kalau kita tahu, kita jelaskan. Ya ini begini, begini, begini. Aw tazawwuj minhu. Atau menikahkan untuk dirinya sendiri. Dia minta pendapat kepadaku, kepada kita. Gimana kalau saya nikah dengan akhwat itu? Kita jelaskan kalau kita tahu. Jelaskan baiknya. Kalau memang baik, jelaskan. Apabila berbahaya, madarat, kita jelaskan. Beri pertimbangan, beri arahan yang kira-kira tepat. Fabdul lahu mahdha nasihatika. Maka curahkan keseriusan kita untuk menasihatinya apabila kita memang mengetahui permasalahan tersebut. Ya'riful umur. Kita mengetahui perkaranya? Kita jelaskan. Kalau kita tidak tahu ya, kita katakan Allah alam, karena kita memang tidak tahu. Atau kita menyarankan, coba kamu datang ke ustadz itu, dia lebih tahu tentang ahwat itu, tentang orang itu. Begitu. Wa'amila lahu minar ra'yi ma tu'miluhu linafsika. Dan berikan pendapat kepadanya apa yang bisa baik engkau melakukan itu sebagaimana engkau menyukai untuk dirimu sendiri. Kita suka seperti ini, maka kita menasihatkan seperti itu pula. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, maka kita menasihati untuk orang tadi, memberikan pendapat seperti yang apa, seperti yang kita cintai. Kalau kita tidak menyukai karena berbahaya, kita nasihatkan juga seperti itu. Jangan, berbahaya. Jangan sampai kamu terkena dampaknya. Jangan dibalik. Kita tidak suka, kita justru kita menyuruhnya agar dia terjerumus. Ini namanya membahayakan. Tidak seperti itu seorang yang muslim. Wa iyyaka an taghussahu fi syai'in min dalik. Hati-hati engkau dari menipu pada sesuatu dari hal itu. Ada orang minta nasihat, engkau menipunya. Misalkan minta, atau misalkan nanya pondok masjid Al-Furqan ini mana, pondok Al-Ittiba itu mana, tunjukkannya ke sana. Ini kan berarti menjerumuskan. Hati-hati dari menipu. Faman ghassal muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang menipu kaum muslimin, maka bukan dari golongan kaum muslimin. Faman ghassana falaysa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan dari golongan kami. Faqad taraka wajiban nasihah. Dan telah meninggalkan kewajiban nasihat apabila menipu. Jadi menasihati adul adalah wajib apabila kita bisa, kita mampu. Apabila kita tahu memang itu adalah baik. Wa hadhihi nasihatu wajibatun mutlaqan. Nasihat ini wajib secara mutlak. Kita memberikan nasihat itu wajib secara mutlak. Nasihat yang baik. Walakinnaha tata'akkadu idza stansahaka wa talaba minka ar-ra'ya an-nafi'a. Akan tetapi dalam hadis ini lebih ditekankan lagi. Apabila dia meminta nasihat, maka lebih ditekankan lagi. Dia meminta pendapat yang bermanfaat, maka lebih ditekankan lagi kita untuk menasihati. Tanpa diminta pun sebenarnya nasihat itu wajib bagi kita untuk memberikan nasihat yang baik. Walihada qayyadahu fi hadhihi al-halah allati ta'akkadu. Karena itu di sini ditakyid pada keadaan ini lebih ditegaskan lagi. Lebih wajib lagi. Wa qad taqaddama syarh al-hadis, telah berlalu syarah hadis ad-dinun nasihah. Bima yugni an i'adatil kalam. Tidak perlu untuk dijelaskan lagi. Tidak perlu diulangi lagi tentang penjelasan tentang ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah di sini umum. Agama itu nasihat. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu wajib. Nah, Jadi apabila ada seseorang meminta nasihat kepadamu, nasihati sesuai dengan kemampuan kita. Jangan menipu. Kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu, Allah a'lam. Atau kita anjurkan kepada orang yang lain yang lebih tahu. Nah, kemudian yang keempat, Ar-Rabi'ah, qauluhu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Apabila dan apabila bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Ini adalah hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Wa dzalika annal 'utasa nikmatun minallah. Yang demikian itu karena bersin itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Li khuruji hadhihi ar-rih al-muhtaqinah fi ajza'i badanil insan. Karena keluarnya ar-rih yang muhtaqinah, angin yang tertahan, sesuatu yang tertahan di sebagian tubuh atau di tubuh manusia, di tubuh seseorang, suatu penyakit ketika bersin keluar. Yassarallahu laha manfadan takhruju minhu. Allah Subhanahu wa taala memudahkan yang tertahan tadi keluar dengan bersin, sehingga lebih sehat ketika seseorang bersin daripada sebelumnya. Wa yastarihul 'atis, dan orang yang bersin akan menjadi lega setelah bersin. Fa syara'a lahu ay yahmadallaha, maka syariat ini mensyariatkan, Rasulullah SAW mensyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah ketika bersin ala hadhihi nikmah, atas kenikmatan ini. Ketika mengucapkan alhamdulillah, wa syara'a li akhihi, disyariatkan kepada saudaranya, ayyakula lahu yarhamukallah, mengucapkan yarhamukallah. Kemudian apabila orang lain mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin diperintahkan untuk menjawabnya lagi dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Akhrajahul Bukhari. Hadis dari Abu Hurairah. Faman lam yahmadillah, maka barang siapa yang tidak mengucapkan alhamdulillah, orang bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, lam yastahiqqat tasmit, maka dia tidak berhak untuk dijawab dengan yarhamukallah karena dia diam atau tidak kedengaran. Ya, berarti tidak perlu mengucapkan yarhamukallah. Wala yalumanna illa nafsah, tidak ada yang perlu dicela kecuali dirinya sendiri. Karena dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu diberikan ucapan yarhamukallah. Fahuwa alladhi fawata 'ala nafsihi an-ni'matain. Orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka telah luput darinya dua nikmat. Nikmat yang pertama, nikmatul hamdalillah. Nikmat memuji Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua, nikmatu du'ai akhihi. Nikmat mendapatkan doa dari saudaranya. Lahul murattabi 'alal hamdi. Sebagai akibat atau buah dari ucapan alhamdulillah tadi, kita didoakan oleh saudara kita. Tapi kalau kita diam saja, nah, kita tidak mendapatkan doa dari saudara kita. Kemudian apabila memasuki masjid ini, salah satu bersin. Apakah wajib semuanya mengucapkan rahmatullah? Apakah satu saja sudah cukup? Perwakilan saja sudah cukup? Ini disebutkan, jelaskan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menukil yang intinya bahwa tidak wajib, ya wajib seluruhnya mengucapkan ya rahmukallah, perwakilan saja. Ada perbedaan pendapat. Itu wajib semuanya mengucapkan ya rahmukallah. Wajib mengucapkan semuanya ya rahmukallah. Tapi yang bersihnya tadi menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum cuma satu kali saja. Walaupun yang menjawab tadi ya rahmukallah semuanya, tidak perlu dijawab satu-satu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum, tidak. Tapi cuma satu kali sudah cukup untuk seluruhnya. Jadi ya rahmukallahnya ini wajib seluruhnya. Kemudian yahdikumullahnya yang cukup satu kali untuk seluruhnya, untuk menjawab seluruh yang mengucapkan ya rahmukallah. Jadi yang mendengar saja, yang mendengar misalkan sebelah sini mendengar, yang sebelah sana tidak dengar, yang mendengar saja yang wajib. Allahu a'lam bishawab. Kemudian al-khamisah, yang kelima, qauluhu wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit maka tengoklah dia, jenguklah dia. Iyadatul marid min huquqil muslim. Menjenguk orang yang sakit termasuk hak muslim. Wa khususan man lahu haqqun 'alaika muta'akkadun. Lebih khusus lagi orang yang memiliki hak atas dirimu. Lebih tegas lagi. Kal qarib, seperti kerabat. Kerabat kita sakit. Ini lebih khusus bagi kita untuk menjenguknya. Pertama, dia seorang muslim, dia berhak untuk kita tengok. Yang kedua, dia kerabat. Lebih mutaakkad untuk ditengok. Wasahib atau as-sahib, teman kita, sahabat kita, orang dekat kita. Di samping dia seorang muslim, dia juga sahib kita. Maka lebih mutaakkad untuk dijenguk. Wa nahwihima. Wa hiya min afdalil a'mali salihah. Dan ini termasuk amalan yang afdal. Amalan salihah yang afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ada akhahul muslima lam yazal yakhudhu fir rahmah." Barang siapa yang menjenguk saudaranya seorang muslim, maka senantiasa dia tenggelam dalam rahmah. Berenang dalam rahmah. Yakhudhu fir rahmah. Rahmah itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa indahu, apabila engkau duduk di sisinya, di sisi orang yang sakit tadi, ghamarahu rahmah, maka akan diliputi oleh ar-rahmah. Akhrajahu Ahmad. Wa man adahu awwalan nahar, namun di sini hadisnya disebutkan oleh Al-Albani dhaif. Namun hadis yang berikutnya, wa man adahu awwalan nahar, ini sahih. Barang siapa yang menjenguknya di awal siang, salat alaihil malaikatu hatta yumsiya, maka malaikat akan bersalawat kepadanya, kepada orang yang menjenguknya tadi, sampai sore. Wa man adahu akhiran nahar, barang siapa yang menjenguknya di akhir siang, di sore hari, salat alaihil malaikatu hatta yusbiha, maka malaikat akan bersalawat kepadanya sampai pagi. Akhrajahu Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, wa shahahahu Al-Albani fi sahihil jami'. Bayan bagi lil a'id ayad'u lahu bisyifa. Hendaknya orang yang menjenguk itu mendoakannya agar sembuh, mendoakan kesembuhan. Wa yunafisa lahu, dan memberikan keringanan kepadanya. Wa yashraha khatirahu bil bisharati bil afiyah, dan memberikan ketenangan, menenangkan hatinya dengan memberikan kabar bahwa akan sembuh lagi insyaallah. Doakan sehat agar sehat kembali, agar sembuh kembali. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uka syifa'an la yughadir saqama. Atau astaghfirullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfihu ayyashfiyaka, sampai 7 kali. Astaghfirullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, 7 kali. Doa ba'sa tahurun insyaallah. Parah apapun, sakit apapun, ada yang lebih parah lagi sakitnya. Maka kita ingatkan, lihat kepada yang lebih bawah, yang lebih parah, agar bisa bersyukur. Wa yudzakkiruhu at-taubah, mengingatkan agar bertaubat, mengucapkan istighfar, memperbanyak istighfar. Wal inabata ilallah, kembali kepada Allah. Wal wasiyatan nafi'ah, dan memberikan wasiat yang bermanfaat, mengingatkan sholatnya agar jangan ditinggalkan, karena orang sakit kadang lupa dengan sholatnya. Banyakannya kaum muslimin tidak melaksanakan sholat, nanti saja setelah sembuh baru di qadha semuanya. Atau juga tidak dikodo, cuman hanya angan-angan saja. Tidak benar yang seperti itu. Yang benar adalah sholat walaupun sedang sakit, walaupun sedang sakit separah apapun tetap sholat. Selama akalnya masih ada. Soalnya kalau akalnya sudah hilang, pingsan, atau sedang disuntik bius, makanya itu lain lagi. Wala yutilu indahul julus, jangan memperlama di sisinya, duduk di situ. Bal bimiqdaril iyadah, akan tetapi seukuran orang yang menjenguk. Jadi tergantung orang yang sakitnya ini. Kalau kita duduk di situ dia tidak suka, maka kita jangan lama-lama. Nasihat sebentar. Atau dia sedang tidak enak, sedang parah, kita ajak ngobrol, kita tanyai kenapa sakitnya, sejak kapan, sudah dikasih obat apa, ini nanti kasihan. dia sedang enggak enak badannya, menjawab pertanyaan. Ya, sedangkan yang jenguk bukan satu, nanti ada lagi, datang lagi. Lihat keadaannya, kalau sedang parah biasanya tidak mau untuk diajak ngobrol. Tapi kalau sudah mau sembuh, dokter sudah menyarankan pulang, biasanya orang datang, dia cerita sendiri. Saya sakit ini tadi begini begini. Dokter sudah menyatakan mau boleh pulang. Kita duduk situ lama-lama enggak apa-apa. Tapi bi miqdaril iyadah. Seukuran orang yang jenguk. Illa ayyu asira al-maridu kasrata taruddudihi wa kasrata julusihi indahu. Kecuali kalau orang yang sakit tadi dengan duduk situ lama, dia akan senang. Atau datang ke situ lagi, diulangi lagi, pagi ke situ, sore ke situ, dia senang. Ada temannya. Maka boleh yang seperti itu. Kita menjenguk di situ sering. Falikulli maqamin maqal. Setiap kedudukan ada ucapan. Artinya tergantung orang yang sakitnya. Ada yang tidak suka ditengok. Nah, jangan lama-lama. Atau tidak suka ditengok, ya tidak. Ingin istirahat. Disuruh dokternya bed rest. Istirahat total. Maka dia ingin tidak ada tamu. Ya jangan ditengok. Kalau tidak ada ketentuan seperti itu dari pihak orang yang sakit, tidak apa-apa ditengok. Falikul lima qawmin maqal. Kemudian yang keenam, as-sadis. As-sadisa qawluhu wa idha mata fatbahu. Apabila meninggal, maka ikuti jenazahnya. Fa inna man tabi'a janazatan hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun minal ajri. Wa in tabi'aha hatta tudfana falahu qiratani. Barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dia disalatkan, jadi sampai dia menyalati, maksudnya sampai dia menyalati jenazah tersebut, barang siapa yang mengikuti jenazah sampai dia menyalatinya, maka mendapatkan satu qirat dari pahalanya. Wa in tabi'aha hatta tudfana, jika mengikuti sampai menguburkannya, jadi menyalati kemudian menguburkan, falahu qiratani, maka mendapatkan dua qirat. Satu qirat itu adalah satu gunung. Satu gunung ukuran terkecilnya adalah gunung Uhud. Ini menunjukkan pahala yang besar sekali. Amalannya mudah, menyalati kemudian menguburkan. Tapi pahalanya besar. Wattiba'ul janazah fihi haqqun lillahi wa haqqun lil mayyit wa haqqun lil aqaribihi al ahya. Mengikuti jenazah di dalamnya ada hak bagi Allah. Wa haqqun lil mayyit, ada hak bagi mayyit. Wa haqqun li aqaribihi al ahya, dan juga ada hak bagi kerabatnya, keluarganya yang ditinggalkan oleh mayit ini, diberikan bantuan untuk penyelenggaraan pengurusan jenazah. Nah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Maghribnya lebih cepat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.